السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، بارك الله فيكم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, karunia dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita di masjid ini, yakni membahas kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa istiqamah di dalam terus bertalabil ilmi, menuntut ilmu agama ini dengan keikhlasan sehingga bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah nanti. Terakhir telah kita selesaikan pembahasan mengenai hukum-hukum seputar wudu, yakni syarat-syaratnya, fardu-fardunya, dan sunnah-sunnahnya. Sekarang masuk kepada bab berikutnya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala bab fi bayani sifatil wudu. Bab mengenai penjelasan tata cara wudu. Bab mengenai penjelasan tata cara berwudu. Qal ba'da an 'arafta syara'it al-wudu wa fara'idahu wa sunanahu 'ala ma sabaqa bayanu كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام. Setelah ya Anda mengetahui syarat-syarat wudu, fardu-fardu wudu, sunnah-sunnah wudu berdasarkan apa yang telah lalu penjelasannya, seolah-olah Anda ya ini butuh untuk melihat kepada penjelasan tata cara wudu dari awal sampai akhir, maksudnya yang diterapkan padanya hukum-hukum tersebut. Jadi kan penyebutan sebelumnya itu terpisah, artinya syarat apa saja, fardu apa saja, sunnah apa saja itu terpisah. Nah sekarang butuh kita untuk melihat bagaimana tata cara wudu dari awal sampai akhir yang di situ diterapkan padanya hukum-hukum yang telah lalu penyebutannya, syarat, fardu, dan sunnah-sunnah tadi. Wa hiya sifatul wudu'il kamilah, wa huwa sifatul wudu'il kamil, yaitu tata cara wudu yang sempurna. Al-mustamilu 'ala al-furudhi wassunani mustawhatan min nususis syara', yakni tata cara wudu yang sempurna yang mengandung padanya fardu-fardu dan sunnah-sunnahnya yang terambil keterangan tersebut dari nas-nas syariat. Lita'amala 'ala tatbiqiha insyaallah, agar Anda bisa mengamalkan penerapan hukum-hukum tersebut insyaallah. Jadi maksud Syekh di sini hafizahullah, kalau hanya disebutkan secara terpisah tadi fardu atau rukun apa syarat-syaratnya, kemudian fardu-fardunya dan sunnah-sunnahnya, mungkin ada sebagian yang kurang bisa yakni menggambarkan bagaimana wudu tersebut dari awal sampai akhir yang diterapkan hukum-hukum tadi. Maka butuh kita mengkaji tata cara wudu yang sempurna yang padanya diterapkan hukum-hukum yang telah disebutkan. Maka disebutkan setelahnya sifatul wudu, maka tata cara wudu, ya, sifatul wudu yang pertama, an yanwiya al-wudu'a, dia meniatkan wudu. Yang pertama, dia meniatkan wudu. Lima yushra'u lahu al-wudu'u min salatin wa nahbiha. Dia meniatkan wudu untuk sesuatu yang memang dipersyaratkan baginya wudu, semisal salat dan yang semisalnya. Artinya seorang ingin sholat, maka dia meniatkan wudhu karena disyariatkan wudhu sebelum sholat. Seorang ingin menyentuh mushaf, maka dia meniatkan diri, saya wudhu karena ingin menyentuh mushaf. Saya ingin tawaf, maka saya meniatkan berwudhu karena ingin tawaf. Atau untuk perkara-perkara yang di situ memang tidak sampai syarat tapi disunahkan, saya ingin misalkan bermajlis ilmu, ya, tidak dipersyaratkan harus wudu, tetapi apa, disenangi, maka dia apa, berwudu untuk itu. Ya, seorang ingin misalkan barakallahu fik, disenangi pula berwudu, ya ini semisal menjaga kesucian. Jadi, oh saya batal, maka saya berwudu. Saya batal lagi, maka saya berwudu. Jadi dia meniatkan dia berwudu untuk perkara yang disyariatkan baginya wudu. Dan niat ini hibati fillah barakallahu fikum tidak disyariatkan melafazkannya. Tidak disyariatkan melafazkannya, jadi diucapkan di lisan baik dengan jahr ataupun sir, ya, dengan dikeraskan ataupun dipelankan, tidak di yakni disyariatkan untuk melafazkannya. Bahkan yang seperti ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk amalan yang diada-adakan di dalam agama. Ya, diada-adakan di dalam agama artinya sama sekali tidak dituntunkan. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan bahwa tidak ada hadis sama sekali yang menyebutkan mengenai melafazkan niat ini. Tidak hadis yang sahih, tidak pula hadis yang dhaif. Jadi sama sekali memang tidak ada hadis yang menyebutkan untuk kita melafadzkan niat. Jangankan yang sahih, yang dhaif pun tidak ada. Dan bahkan jangankan hadis Nabi, athar dari sahabat pun tidak ada. Jadi sama sekali tidak diketahui adanya hujjah, ya, di dalam melafadzkan niat ini. Dan yang menyebutkan terkait melafadzkan niat ini ulama mutaakhirin yang ya, menyebutkan dalam kitab-kitab fiqih mereka adanya melafadzkan niat. Itu pun mereka, ya, yang mengatakan disyariatkan melafadzkan niat, itu pun mereka mengatakan sudah mencukupi sebenarnya niat yang ada di dalam kalbu. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, ya, baik di Syarah Sahih Muslim dan sebagainya, bahwa semata-mata dengan hati sudah menyengaja, itu sudah cukup sah, baik itu wudu, sholat ataupun yang lain. Nah, cuman mutaakhirin mengatakan ada sebagian menyebutkan disunahkan untuk melafadzkan, untuk menguatkan apa yang di dalam kalbu. Jadi, tetapi kita katakan mengatakan perkara itu disunahkan, perkara itu disenangi, butuh kepada apa? Dalil yang menunjukkannya. Tetapi sepakat ulama bahwa kalau sudah ada hati itu menyengaja, itu sah. Ya, itu sah, baik ulama yang berpendapat melafadzkan ataupun yang tidak, semuanya sepakat kalau memang hati sudah menyengaja mengerjakan wudu, sengaja mengerjakan sholat, sengaja mengerjakan misalkan zakat, sengaja menyengaja dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan syariat Allah, itu sah. Ya. Ini yang pertama mengenai niat. Yang kedua, thumma yaqul bismillah. Kemudian membaca bismillah. Telah kita singgung membaca bismillah itu termasuk wajib-wajib wudu. Ya, memang cuma satu wajib wudu, cuma satu itu membaca bismillah. Yang mana barakallahu fikum, jika ditinggalkan secara sengaja wudunya tidak sah. Tetapi jika tertinggalkan basmalah ini karena lupa, maka wudunya sah. Dan kapan dia mengingat lupa dan ingat, kapan dia mengingat maka dia baca. Artinya mungkin ketika di tengah-tengah wudu dia baru ingat, tidak perlu mengulang wudu, di tengah-tengah wudu tersebut dia baca. Kita membaca bismillah. Yang ketiga, thumma yaghsilu kaffayhi thalatha marrat. Kemudian membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Ini sunnah wudu dengan ijma. Sunnah wudu dengan kesepakatan ulama. Dia tidak sampai kepada wajib membasuh kedua telapak tangan di awal wudu 3 kali. Kemudian yang berikutnya, thumma yatamatmadu thalatha marratin wa yastanshiqu thalatha marratin. Kemudian berkumur-kumur 3 kali dan beristinsyak 3 kali, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Mana telah kita sebutkan caranya itu dengan satu cidukan telapak tangan kanan, ya satu cidukan satu telapak tangan kanan, ya setengah untuk mulut berkumur-kumur dan setengahnya dihirup untuk beristinsyak. Kemudian dia mengambil lagi yang kedua kalinya, kumur dan istinsyak. Dia mengambil lagi kumur dan istinsyak, begitu. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu telapak tangan untuk mulut dan hidung, tidak dipisah, tidak dipisah. Hadis yang menunjukkan yaitu memisah antara matmadah dan istinsyak masing-masing dengan satu genggaman telapak tangan, hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Jadi yang utama, yang sunnah, menggabungkan matmadah dan istinsyak dalam satu cidukan air. Hanya saja ulama sepakat bahwa jika pun dipisah wudunya sah. Ya, jika pun dipisah wudunya sah. Tetapi dia meninggalkan yang afdal, karena yang dicontohkan Nabi, yang sahih dari Nabi, satu cidukan telapak tangan ini untuk mulut dan hidung. Untuk mulut dan hidung. Tetapi kalau dipisah, dalam arti dipisah itu apa? Satu cidukan untuk mulut, ngambil lagi untuk hidung, yang seperti ini sah wudunya. Tapi dia meninggalkan yang utama. Jadi jangan sampai wah wudumu tidak sah karena memisah. Nah, jangan begitu. Wudunya tetap sah. Ada hadis yang menyebutkan tentang itu, tetapi apa? Tidak sahih. Wa yadhuru al-ma'a min anfihi bi yasarihi. Jadi mengambilnya dengan tangan kanan ya. Kemudian wa yadhuru al-ma', kemudian menyemburkan air dari hidung tadi, ya, min anfihi dari hidungnya, bi yasarihi dengan tangan kirinya. Jadi ketika memasukkan baik ke mulut ataupun ke hidung dengan tangan kanan. Adapun ketika istinsar menyemburkan air dari hidung, itu biasari dengan tangan kirinya. Sebenarnya kan dipegang pun bisa kan? Artinya langsung saja disemburkan bisa. Tetapi yang dicontohkan di dalam tata cara wudunya di alaihi salatu wassalam, beliau ketika beristinsar itu dengan tangan kirinya. Jadi dipegang hidungnya. Dipegang hidungnya ketika menyemburkan air dari hidung. Ya, dipegang saja. Dipegang kemudian disemburkan. Demikian kemudian disemburkan. Jadi artinya kalau ditanya kenapa, ya karena begitulah contohkan Nabi Alaihissalam. Meskipun sebagian ulama menjelaskan di antara hikmahnya kenapa kita pegang dengan tangan begitu. Al-Imam Malik rahimahullah menyebutkan di antara hikmahnya adalah apa? Agar tidak menyerupai keledai. Artinya keledai ketika nyembur kan langsung disemburkan saja, nggak dipegang. Nah kita apa? Ketika menyemburkan air dari hidung, pegang dengan tangan agar apa? Menyelisihi hewan. Menyelisihi hewan. Dan banyak kita disebutkan di dalam hadis bahwa ketika ibadah itu kita apa? Disyariatkan menyelisihi hewan, menyelisihi agar jangan sampai seperti apa? Anjing ketika sujud dan seterusnya. Ketika turun jangan seperti menurunnya unta dan yang selainnya. Jadi memang disyariatkan kita untuk apa? Menyelisihi apa yang ada pada hewan. Tapi tadi hanya penjelasan dari Imam Malik rahimahullah. Dalam artian ada nas secara khususnya tidak ada, kecuali bahwa dicontohkan oleh Nabi. Nabi mencontohkan ketika istinthar dengan tangan kiri. Kemudian selanjutnya wa yaghsilu wajhahu 3 marrat. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Jadi setelah matmadah dan istinsyak 3 kali, ya, dan matmadah dan istinsyak tadi satu cidukan tangan digabung. Kemudian setelah itu membasuh wajahnya 3 kali. Wahadul wajhi tulan, dan batasan wajah secara memanjang. Ya'ni min manabiti sya'rir ra'si al-mu'tad ila man hadara min lahyaini wadzaqani. Batasan wajah secara memanjang, ya'ni dari tempat tumbuhnya rambut kepala yang biasa, tempat tumbuhnya rambut kepala yang biasa, artinya normalnya tempat tumbuhnya rambut di mana begitu. Dikatakan di sini al-mu'tad yang biasa untuk penjagaan orang-orang yang terkena kebotakan itu tidak teranggap, ya, karena orang yang terkena kebotakan bisa sampai belakang, ya kan? Jadi secara syar'inya wajah itu intinya tempat tumbuhnya rambut secara apa, mu'tad, yang keumumannya di mana itu tumbuh rambut. Itulah batasan wajah. Meskipun orang tersebut tidak ada rambutnya, tetapi ketika normalnya di situ tumbuh rambut, berarti disitulah batas permulaan wajah. Turun ke bawah ila man hadara min lahyaini wadzaqani, sampai kepada apa yang melandai atau miring dari 2 tulang rahangnya yang bawah dan dagu. Dan dagu. Jadi sampai kepada apa ini, miringan tulang rahang bawah, ya, dan dagu. Wallahyan, yang dimaksud dengan allahyan, ini bentuk mufanna mufradnya, ya, allahyu adalah azmani fi asfalil wajhi, 2 tulang di bagian bawah wajah, di bagian wajah paling bawah. Ini kita menyebutkan tulang apa? Rahang bawah. Ahaduhuma min jihatil yamin, satunya dari sisi kanan. Wathani min jihatil yasar, satunya dari sisi kiri. Wadzaqanu majma'uhuma, sementara dzaqan, dagu tadi adalah pertemuan keduanya. Pertemuan keduanya. Ini al-lahi, ini al-dhaqan. Jadi kalau tulangnya al-lahyu, kalau nanti rambut yang tumbuh di situ namanya apa? Lihyah. Wa sya'rul lihyah minal wajhi. Dan rambut yang tumbuh tadi, jenggot, termasuk dari wajah. Jadi jenggot yang tumbuh di situ termasuk dari wajah. Fayajibu ghasluhu walau tala. Maka wajib membasuh jenggot tadi meskipun panjang. Jadi permukaan rambut itu sendiri itu bagian dari wajah. Karena wajah itu secara bahasa pengertiannya ma yahsurubi al-muwajah, yaitu sesuatu yang tampak ketika saling berhadap-hadapan. Ketika orang berhadap-hadapan muka, yang tampak itulah dari depan, itulah wajah. Maka rambut yang tumbuh dari tadi apa, tulang, di tulang rahang, di apa ini, dagu, itu bagian dari wajah meskipun panjang. Sehingga misalkan taruhlah panjang segini, maka ini termasuk dari wajah ini. Ini termasuk wajah yang wajib dibasuh. Rambutnya itu adalah apa? Wajah yang wajib dibasuh. Ingat tadi batasannya apa? Tulang rahang. Sehingga kalau ada tumbuh rambut misalkan dari belakang itu, belakang tulang rahang, ya masuk berarti permulaan leher begitu, ini sudah bukan lagi wajah. Jadi berarti rambut yang ada di situ tidak wajib dibasuh. Tidak wajib dibasuh karena itu bukan lagi bagian wajah. Baik itu kulitnya ataupun mungkin tumbuh rambut, itu tidak wajib dibasuh. Ini sudah bukan wajah. Batasan terakhir wajah tadi adalah tulang rahang bawah ini. Maka apa yang di atas tulang rahang ini wajah. Apa yang sudah di bawahnya sudah bukan wajah. Tidak diperintahkan untuk membasuhnya. Nah, jadi rambutnya itu yang tumbuh di tulang rahang tadi, yang disebut dengan dihya, yang kita istilahkan dengan jenggot tadi, adalah bagian dari wajah, wajib dibasuh meskipun panjang. Fa in kanat al-lihyatu khafifat asy-sya'ri, jika rambut jenggot tadi rambutnya tipis, wajaba ghaslu batiniha wa zahiriha, wajib membasuh permukaan kulitnya dan rambutnya. Jadi kalau tipis, yang wajib dibasuh ya permukaan kulit di dalamnya, ya rambutnya juga. Kedua-duanya wajib dibasuh. Jadi rambut tadi walaupun panjang ya wajib dibasuh karena itu bagian wajah. Permukaan kulit di dalamnya juga wajib dibasuh. Ini ketika jenggot tadi khafifatus sya'r, tipis. Wa in kanat katifatan, jika rambut jenggot tadi tebal. Bagaimana tebal? Ay satiratan lijildi, yaitu menutupi kulit. Ya, jadi yang namanya tebal itu bukan masalah ukuran panjang pendek, tapi menutupi kulit. Kalau kulitnya masih tampak, berarti tipis. Kalau sampai kulitnya sudah nggak tampak lagi, tertutupi oleh rambut yang banyak tadi, berarti tebal. Kalau tebal, wajaba ghaslu zahiriha, hanya wajib membasuh rambutnya saja. Hanya wajib membasuh rambutnya saja. Adapun kulit yang berada di dalamnya tidak sampai kepada wajib. Ya, jadi dibedakan. Makanya masing-masing mengidentifikasi punyanya sendiri-sendiri. Tipis atau tebal. Kalau tipis, wajib rambutnya dan kulit yang ada di baliknya. Kalau tebal, yaitu sampai menutupi kulit, maka yang wajib hanya rambutnya saja, bagian kulit yang di dalamnya tidak sampai kepada wajib. Kenapa kita katakan tidak sampai kepada wajib? Ya karena memang tidak harus. Cuma apa? Disunnahkan wa yustahabbu takhlilu batiniha. Tetapi disunnahkan menyela-nyelainya, menyela-nyelai kulit di baliknya, sebagaimana telah datang. Jadi kalau tebal enggak sampai wajib, cuman sunnah di sela-sela. Sunnah di sela-sela. Itu batasan wajah secara memanjang. Wa haddul wajhi 'ardan, adapun batasan wajah secara melebar yaitu minal udhun ilal udhun. Dari telinga kepada telinga. Dari telinga yang satu kepada telinga yang satu. Itu batasan wajah secara melebarnya. Wal udhunani minar ra'si, sementara dua telinga termasuknya kepala. Jadi bukan apa? Bukan wajah. Jadi wajah itu yang antara dua telinga. Kalau telinganya itu sendiri, minar ra'si termasuknya kepala. Beda ya wajah dengan kepala. Ya, jadi kalau yang di antara dua telinga, wajah. Telinganya itu sendiri minar ra'si termasuk kepala. Maka kalau telinga itu karena termasuk kepala, fayum sahani ma'ahu kama taqaddam. Maka kalau karena telinga termasuk kepala, telinga itu diusap bersama kepala nanti. Ya. Jadi telinga itu apa? Diusap, kedua telinga itu diusap bersama kepala. Jadi bukan dibasuh di awal, tetapi nanti apa? Diusap bersama dengan kepala. Oke. Itu wajah. Kemudian selanjutnya summa yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqain 3 times. Kemudian membasuh kedua tangannya bersama dengan siku 3 times. Membasuh dua tangannya bersama siku sebanyak 3 times. Yaitu siku ikut terbasuh. Wa haddul yadi huna, dan batasan tangan di sini. Jadi maksudnya batasan tangan di sini, batasan tangan yang disyariatkan untuk dibasuh ketika wudu. Dan batasan tangan di sini itu dalam pembahasan wudu, min ru'usil asabi', dari ujung-ujung jemari, ma'al adhafir, bersama kuku pula, bersama kukunya pula. Artinya kuku ini termasuk dari tangan. Maka jangan sampai kuku ini tertutupi oleh sesuatu. Kalau wanita kan suka nutup-nutupi. Namanya apa? Kutek. Bahasa Indonesianya apa? Permadan kuku. Ya, jadi maka ditanbih di sini oleh Syekh ma'al adhafir, bersama dengan kuku-kukunya. Itu permulaannya sampai mana? Ila awwalil adud. Sampai ke permulaan lengan bawah, lengan atas. Sampai kepada permulaan lengan atas. Itu batasan tangan. Ya. Dikatakan permulaan lengan atas ini menunjukkan apa? Siku termasuk yang harus dibasuh. Sehingga dari pembahasan ini kita bisa mengetahui ketika membasuh tangan dari mulai ujung kuku ini sampai siku harus terbasuh. Di sana ada tanbih dari sebahagian ulama. Kita membaca dari syarah Umdatul Fiqhi, di situ disebutkan wala budda huna min ghasril kaffaini wala yaktafi bi ghaslihima qabla alwudu fala budda min ghaslihima marratan ukhra ma'a ghaslil yadayn ila almirfaqain wa hadha wajibun la yasih alwudu illa bihi. Jadi harus ketika membasuh tangan di sini itu dia membasuh telapak tangan pula. Tidaklah cukup basuhan telapak tangan di awal wudu tadi, maka harus untuk membasuhnya kembali. Ya, ketika membasuh tangan sampai siku ini. Ini wajib, tidaklah sah wudu kecuali dengannya. Artinya kan tangan pasti, telapak tangan pasti sudah basah ya. Sudah tadi awal, tadi buat ngusap apa? Atau membasuh apa? Wajah. otomatis tangan itu sudah apa? Basah. Tapi ditanbih oleh sebagai ahlul ilmi bahwa ketika membasuh tangan di bagian ini harus terulang lagi, terbasuh lagi. Jadi seandainya misalkan panturan begitu, jadi langsung misalkan ini apanya, misalkan ininya kerannya itu langsung cuma dari sini, ya langsung dari sini gini terus. Berarti kan sininya enggak kena ya. Nah, ini dikatakan apa? La yasihul wudu. Tidak sah wudunya. Jadi kalau ini kerannya ya dari awalin. Jadi kalau misalkan ada yang langsung dari sini ke bawah, ya tadi kan udah basah berarti enggak perlu misalkan. Nah, ini tidak sah wudunya. Karena ini anggota baru. Anggota baru yang justru ini adalah yang apa? Yang fardu wudu. Kalau yang awal tadi sunnah. Jadi tidak gugur kewajiban ini, kefarduan ini dengan yang sunnah tadi di awal membasuh kedua telapak tangan. Ini tadi. Tapi ketika kita berwudu bahwa telapak tangan ini kembali harus terbasuh. Wala budda an yuzila ma alaqa bil yadayn, dan harus untuk menghilangkan apa-apa yang melekat pada tangan, menempel melekat pada kedua tangan, qabla al-ghusl, sebelum pembasuhan. Jadi sebelum kita basuh hendaknya apa-apa yang menempel yang menghalangi sampainya air kepada kulit dihilangkan dulu. Min ajidin, seperti adonan roti. Watinin, seperti tanah. Wa sabghin kathifin, pewarna yang tebal. Alal azafir, pada kuku. Ya, tadi kutek tadi. Hatta yataballagha bima'il wudu, sehingga bisa sampai air wudu ke situ. Ya, jadi dihilangkan terlebih dahulu. Ya mungkin cat, ya kan? Orang yang sedang mengecat gitu. Ini mengenai membasuh tangan. Tsumma yamsahu kulla ra'sihi wa udhunayhi marratan wahidatan. Kemudian dia membasuh mengusap seluruh kepalanya dan dua telinganya, marratan wahidatan, satu kali saja. Jadi kalau mengusap kepala satu kali saja. Bima in jadidin, dengan air yang baru. Ghairil balal albaqi min ghasri yadayhi, bukan basahan yang tersisa dari membasuh kedua tangan. Ya, mengusap kepalanya seluruhnya dan kedua telinganya dengan satu kali saja dengan air yang baru, bukan basahan yang tersisa dari membasuh kedua tangan. Artinya kita habis membasuh kedua tangan kan pasti telapak tangan itu basah. Bukan dengan itu, tapi ngambil air baru, artinya kita ambil air baru untuk membasahi kedua telapak tangan yang mau kita gunakan untuk mengusap. Hanya saja wallahu a'lam bissawab, pernyataan dengan air yang baru ini bukan syarat. Artinya yang utama demikian, yang utama mengambil air yang baru, tetapi di sana ada riwayat hadis yang sahih bahwa ketika Nabi berwudu, ketika mengusap kepala itu dengan sisa basahan tadi. Jadi langsung, tidak mengambil air baru, langsung. Ini menunjukkan kebolehan. Artinya kalau ada orang yang langsung mengusap, wudunya apa? Sah. Wudunya sah, tidak dipersyaratkan harus air baru. Tapi yang utama dia ambil air yang baru untuk kemudian dia mengusapkan kepada kepalanya dan telinganya. Demikian. Bagaimana cara mengusap? Wasifatu mashir ra'si, dan tata cara mengusap kepala kemarin disebutkan pada fardu-fardu wudu itu dikatakan karena mengusap seluruh kepala. Jadi seluruh kepala itu harus terusap. Seluruh kepala harus terusap. Kalau memang apa, mazhab Syafi'iyah berpendapat tidak harus, yang fardhu itu sebahagian kepala saja, tidak harus seluruhnya. Tapi wallah alam, yang rajih adalah seluruh kepala harus terusap. Sekarang mengenai tata caranya. Nah, terkait tata cara ini, barakallahu fikum, tata cara pengusapan tadi, ini tidak ada khilaf, baik yang berpendapat seluruh kepala harus terbasuh, ataupun yang tadi berpendapat apa, yang fardu itu cukup sebahagian kepala. Tidak ada khilaf bahwa yang paling utama itu yang mengerjakan seperti ini. Maka kalau kita melihat sebagian kaum muslimin ketika kepala cukup di depan saja, ini keliru. Kelirunya apa? Ya, itu yang fardu menurut pendapat mereka memang demikian, cuma sebagian kepala sudah sah gitu ya. Tetapi kalau dibuka kitab kita fikih Syafi'iyah pula, bahwa yang utama pula sebagaimana dalam hadis disebutkan, itu nanti akan datang tata caranya penyebutannya. Ada seharusnya pengamalannya itu sama antara yang berpendapat sebagian kepala ataupun yang seluruh kepala. Yaitu dengan an yadha yadayhi mablulatain, dia meletakkan dua tangan yang telah basah, ya. An yadha yadayhi mablulataini bil ma, meletakkan kedua tangannya yang telah basah dengan air yang baru tadi, ala muqaddami ra'sih, pada bahagian depan kepalanya. Diletakkan wa yamurruhuma ila qafahu, kemudian dia memperjalankan tangannya ini ke tengkuknya. Tarik, jalankan ke tengkuknya. Ke belakang, tengkuk, ya, tempat terakhir tumbuhnya rambut. Summa yarudduhuma, kemudian dia mengembalikan kedua tangannya itu ilal mawdi'i alladhi bada'a minhu, ke tempat yang dia memulai dengannya. Ke tempat yang dia memulai dengannya. Ya. Jadi, ke depan, tarik ke belakang, sampai tengkuk, kemudian kembalikan kepada bagian permulaannya tadi. Ini hadis, penjelasan ini dari Bukhari atau bahkan Bukhari Muslim. Jadi disepakati. Jadi baik siapapun yang berpendapat apakah seluruh kepala harus ataupun yang berpendapat cukup sebagian kepala, ini tata cara yang seharusnya dikerjakan. Ya. Tapi di sini perlu ditanbih bahwa tata cara yang disebutkan tadi, fahadah wal afdal, ini yang paling utama. Ini penjelasan tambahan. Wa kaifama masaha ajza'ahu idza ammama ar-ra's bil masah. Bagaimanapun dia usap, itu sah apabila intinya seluruh kepala terusap. Ya. Jadi seandainya dia mulai dari belakang dulu gitu, sah. Ya sah sudah, karena seluruh kepala sudah terusap. Atau mungkin satu-satu gitu. Sah. Nah, intinya apa? Seluruh kepala terusap. Tapi kalau ini afdal, ya dicontohkan oleh Nabi tadi. Di depan, belakang, balik. Ini dihukumi satu. Artinya bukan berarti dua kali. Dijelaskan oleh para ulama kenapa itu lebih utama, karena rambut itu kalau orang rambutnya pendek, ya kalau dibahas kesanakan kan sini, seperti yang keusap sebelah sini. Kalau balik nanti apa? Sini. Sehingga kedua belah sisi apa? Terusap. Begitu. Wala kulli hal, intinya yang utama tadi. Tetapi ini bukan syarat harus seperti cara mengusap. Kalau masalah keabsahan, dengan cara apapun diusap, yang penting seluruh kepala terusap, maka dia telah sah di dalam mengusap kepala. Baik. Thumma yudkhilu asba'ihi as-sabbatain fi kharqai udunaihi. Kemudian dia masukkan dua jari telunjuknya ke lubang telinga, wa yamsah zahirahuma bi ibhamaihi, kemudian mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Jadi jari telunjuk masuk ke lubang telinga, kemudian ibu jari mengusap bagian luarnya. Tsumma yaghsilu rijlaihi 3 marrat min al-ama'i ka'bayn, kemudian dia membasuh kedua kakinya 3 kali ya bersama dengan kedua mata kaki. Wal ka'bani, dan dua mata kaki itu huma al-'azmani annati'ani fi asfali saq, yaitu dua tulang yang menonjol di bawah kaki, di kaki bagian di betis yang paling bawah, bagian bawah betis. Dua tulang yang menonjol di bagian terbawah dari betis. Jadi ikut terbasuh. Wa man kana maqtu'al yad aw ar-rijl, siapa yang terpotong tangan atau kakinya, fa innahu yaghsilu ma baqiya min al-dhira' aw ar-rijl, maka dia membasuh apa yang tersisa dari lengan bawahnya ini atau dari kakinya tadi. Apa yang tersisa. Fa in quti'a min masfalil mirfaq, jika terpotongnya dari perpisahan ya ini apa ini siku, ghasala ra'sal adad, maka dia basuh permulaan dari lengan atasnya. Wa in quti'a min al-ka'b, jika dia terpotong kakinya dari mulai apa itu mata kakinya, maka ghasala terfasak, maka dia basuh ujung dari betisnya itu. Liqaulihi ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan sabda Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, kerjakanlah semampu kalian. Fa idza ghasala baqiyatal mafrud faqad ata bimastata', jika dia telah membasuh sisa dari anggota yang fardu dibasuh tadi, maka dia telah mengerjakan apa yang dia mampu. Kalau terpotongnya sampai atas, tidak lagi tersisa bagian yang difardukan untuk dibasuh, ya dia tidak membasuh apa-apa. Misalkan sampai apa ini, terpotong sampai atas, sampai ya lengan atasnya itu terpotong, maka berarti dia tidak membasuh, karena memang telah hilang apa yang fardu untuk dibasuh. Nah, itu mengenai membasuh. Jadi kepala itu diusap, hanya kepala saja yang diusap, yang lainnya dibasuh, kepala itu yang diusap. Maka keliru kalau membasuh kepala. Jadi harus ngambil air terus apa digeburkan begitu. Itu membasuh. Bahkan sebagian mengatakan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena yang diperintahkan mengusap malah dia basuh. Berarti dia belum mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, jadi jangan sampai keliru, karena memang kita melihat menyaksikan itu ada yang sampai harus ngambil air gitu, kemudian dikatakan airnya harus sampai ke kulit kepala terbasuh begitu. Ini keliru karena yang diperintahkan adalah mengusap, jadi cukup tangan kita basah kemudian diusapkan di kepala. Nah, thumma ba'da al-faraghi min al-wudu' 'ala sifatil lati dzakarna yarfa' basara ila sama, kemudian setelah selesai dari wudu dengan tata cara yang kami sebutkan, dia mengangkat pandangannya ke langit, mengangkat pandangannya ke langit, wa yaqulu ma warada 'an nabi min al-ad'iya fi hadhihi al-hal, kemudian membaca apa yang warid dari nabi dari doa, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Dan ini doa di sahih ya, setelah bersyahadat, ya Allah jadikanlah aku termasuk hamba-hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku hamba-hamba yang bersuci. Tetapi mengangkat kepala tadi, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti' menjelaskan fi sanadihi majhul wal majhul la yu'lam haluhu. Sanad pada sanad yang menyebutkan mengenai mengangkat kepala itu ada yang orang yang majhul. Orang yang majhul tidak diketahui keadaannya. Ya, sehingga tidak diambil hadis yang dhaif. Jadi tidak disyariatkan mengangkat kepala ke langit, cukup langsung membaca dua kalimat syahadat dan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sana ada riwayat yang lain menyebutkan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, seperti doa kafaratul majlis. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita Cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Ada yang ingin mengumpulkan atau? Tugas. Tugas? Belum. Belum. Ya. Ya, sih.